Kamu dari hubungannya ya, Ustaz Pak Merah dan Ustaz Merah. Ucapkan aja. Baik-baik semuanya, insya Allah. Hari ini, misalnya, bernama Allah anaknya Umar bin Khattab diajak berhaji. Ketika dulu masih kecil, mulai anak kecil itu bernama waktu haji wali dia mengatakan, ayah hebat sekali, umat Islam ini banyak sekali pergi haji. Lalu apa kata Umar bin Khattab? Anak dari dia bernama lupa ini Umar tidak tidur juga ini yang melakukan perjalanan memang banyak perjalanan haji masuk tapi yang menjadi haji cuma sedikit. Inilah orang-orang yang gagal dalam perjalanan sehingga menjadi sia-sia umurnya, sia-sia usahanya, sia-sia apapun yang berjalan barang-barangnya pun sia-sia. Ini bulan Ramadhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati kita semua. Berkahi usaha kita semua. Berkahi usaha kita semua. Berkahi keluarga kita. Berkahi anak cucu kita. Berkahi harta kita. Dan berkahi semua perjuangan-perjuangan kita. Allah mengajarkan minuman yang semua yang kita berterima dan waktu sehari. Yang boleh kita lakukan di bulan suci Ramadan ini termasuk melakukan siaran di sekitar dan kegiatan di luar hari dengan penuh dengan waktu siaran dan penuh perhitungan untuk mendapatkan pahala dan merasa dari Musa ya Allah ya Allah dan pahala Allah yang mengambilnya dengan dua iman masyarakat Islam wabarakat di Tuhan wabarakat sedekahnya Rasul SAW. Tapi di bulan Ramadan seperti ini, ada orang yang kalbunya terus tertarik gravitasi bumi, saya menyebutnya tertarik gravitasi dunia. Apa bedanya Ustaz dua kalbu ini? Kalbunya orang yang pertama itu ya juru fima bainahu wa yata'alaq bil arsyur rahman. Orang-orang yang kalbunya berada di alam ketinggian sana yang ala tertaku hari-harinya betul-betul tamak yang dipikirkan. Apa itu? Seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu siangnya khatam Quran, malamnya juga khatam Quran. Sama lah kayak kita ya. Kita baca puluh tiga kali lah. Sama ya. Kalau orang sahabat Nabi ya rata-rata katakan secara umum itu 3 hari sekali khatam. Sama lah sama kita. Sama apa ya? Sama makannya lah. Beda tilawahnya. Bahkan semenengah-menengahnya para sahabat itu khatam Quran itu sejumat sekali lah. Jadi sebulan berapa kali khatam? Sama lah sama kita. Setiap hari Jumat baca Quran lagi. Mungkin sibuk sebelumnya. Bahkan selemah-lemahnya iman sekali khatam Quran selama Ramadan. Sama lah ya. Kalau satu hari sudah jus ya wajar. Orang-orang yang kalbunya di atas itu di alam ketinggian itu obsesinya adalah bagaimana bisa ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran, kata-kata katsiran yang ada di kepala beda dengan yang di bumi. Yang kalau punya di bumi, urusannya enggak jauh dari mulut sama perut. Terus sore makan apa lagi ya? Besok buka puasa di mana ya? Terus depan buka puasa sama siapa aja? Terus makan apa lagi? Enggak jauh dari mulut dan perut. Zikir tidak menjadi target utama. Kata-kata kasihan al-kasrah ini yang menjadi bidikan utama orang-orang yang kalbunya di alam malakutsa, di alam ketinggian sana, yang menembus tujuh lapis setelah selanjutnya itu, yang mendekat pada arsyur rahman. Kalau sholatnya cuma sedikit, kalau doanya cuma sedikit, kalau zikirnya cuma sedikit, ada penyesalan pada dirinya. Karena orang munafik itu la yadhkuruna Allah illa qalilan. Di sini ada bedanya. Orang yang kalbunya di dunia, zikirnya qalilan. Orang yang kalbunya di alam ketinggian, kasir. Kita yang qalil atau yang kasir? Yang banyak atau yang sedikit? Berapa? Berapa banyak? Ya. Orang-orang yang beristighfar bisa seribu kali saja bisa minimal satu sahurnya itu hidupnya penuh dengan kebahagiaan, hilang semuanya itu yang namanya tekanan-tekanan batin, tekanan-tekanan rasa. Allah mudahkan hidupnya. Fakultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa 'alaikum midraara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wajah lakum jannati wajah lakum tanharan. Inilah dakwahnya Nabi Nuh kepada kaum. Cuma istighfar. Kalau kita lihat sholatmu dari awal sampai akhir, dakwah Nabi Nuh cuma satu sebetulnya konten utamanya, mengajak kaumnya untuk beristighfar, mendapatkan ampunan dari Allah. Padahal kaumnya itu dari kejahatan-kejahatan, tidak pernah ada kemusyrikan di muka bumi sejak terus sejak sebelum Nuh alaihissalam. Sudah ada maksiat dari Idris sampai Nabi Adam alaihissalam, tapi tidak ada kemusyrikan. Kemusyrikan justru terjadi di masa Nuh alaihissalam. Itu pun solusinya adalah istighfirullah. Kullama da'awtuhum litaghfirullah. Cuma itu. Dan istighfar inilah yang membuat jamaah makmumullah di awal Ramadan ini saya ingin mengingatkan perbanyak itu. Yang membuat hidupku berubah. Akan kukirimkan kepada hujan yang lebat berturut-turut. Banjir lagi simbol tercurahnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Akan dibanjakan harta, dibanjakan anak-anakmu, maksudnya di sini keturunan-keturunan yang akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan buat kita semua. Boleh jadi pegawai-pegawai yang baik, pembantu-pembantu yang baik, orang-orang yang berada di sekeliling kita semua baik-baik. Ada pengusaha habis dikerjain oleh partnernya, oleh orang berkat, oleh anak, mungkin jangan istighfar. Wajalakum jannatin wa jannatin anharan, dibuatkan lagi oleh Allah kebun-kebun yang baru, berikut sungai-sungai ini simbol lahan-lahan bisnis baru, kesempatan-kesempatan ekonomi yang baru yang mendukung kehidupan jamaah Rasulullah. Inilah perbedaan orang-orang yang di awal ketinggian waktu bulan Ramadan dengan orang-orang yang masih di bumi, tertarik gravitasi dunia yang ada dalam pikirannya gak jauh-jauh kantong dan lebaran, gak fokus sama sahur. Kita harus lakukan 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Kalau dia gak loncat langsung lebaran pulang kampung, loncat ya gak ada THR tahun ini udah kiamat, gak ada THR buruk-buruk sedekah. Padahal istri Nabi salah satunya yang pandai menyamak kulit hewan itu sebelum Ramadan dimulai, dia samak hewan kemudian jemur, dia olah untuk dijual di bulan Ramadan supaya bisa bersedekah dengan uang itu sebanyak-banyak. Jadi kinerjanya orang-orang yang kolbunya di atas yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala beda dengan orang yang kolbunya masih hidup. Ini perlu saya ingatkan pada diri saya sendiri, mungkin kita masih di awal-awal bulan Ramadan. Ya, yang masih di bulan Ramadan masih ada yang belum terbelum, hari masih off the road. Karena yang sudah on the road biasanya sudah latihan di Asyafan, ya, bahkan sebelumnya sejak Rajab atau bahkan sejak tahun lalu sudah menantikan kedatangan bulan Ramadan. Ini masih ada yang belum on the road, masih off the road. Jadi saya perlu mengatakan coba sekarang bayangkan yang tadi doanya Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan wabarakatuh. Nah, Ramadan tahun batang pogal. Tadi kan dia awal saya nanya, seandainya kematian ada di depan mata, apa yang pertama kali anda minta? Ini kan ada pengalaman mati sih. Ini padahal pasti mati kan? Nah, ini dia. Saya perlu sadarkan. Andai Ramadan tahun ini adalah tahun terakhir kita, apa yang bakal kita lakukan? Kematian bisa terjadi kapan saja atau tidak? Bisa terjadi kapan saja atau tidak? Tiba-tiba semua gak kenal manusia. Mungkin yang karena kita jauh setan tahun ini, tahun lalu bersama kita sekarang sudah tidak lama. Mungkin tahun lalu ada orang tua yang masih bersama-sama, sekarang dia sudah tidak ada. Lebih dari orang tua dia, orang mata orang tua yang disusul, bahkan anaknya dulu meninggal. Ada orang tua yang tahun ini tidak lagi bisa berbuka puasa bersama anak yang tercinta, karena Allah sudah merambat nyawa, sudah mengasuh. Bertobatan, ya Allah berikan kesempatan kepada anak untuk bertobat sebelum membangun. Dan andai Ramadan di tahun terakhir, ya Allah, pertama kami bersyukur kepada Allah karena aku memberikan kesempatan usia kepada hamba serta lagi untuk berada di alam yang dapat ramalanmu yang penuh dengan rahmat, penuh dengan doa, bahkan berkurang dari dunia ya Allah. Terima kasih kau berikan kesempatan hamba sekali lagi sehingga hamba bisa merasakan ramalan di tahun 2018 ini. Seharusnya hamba pun sudah tiada. Ya Allah, terima kasih. Sebagaimana kau janjikan lewat lisan Nabi Muhammad SAW bahwa di setiap malam-malam Ramadan ada di antara kami yang kau jamin terbebas dari siksa api neraka. Ya Allah, jika ini tahun terakhir kami bersama bulan suci Ramadan, pilihlah kami termasuk orang yang terpilih di malam-malam hari itu. Ya Allah, ada orang yang sangat berbahagia di dunia ini, hidupnya masih berpuluh-puluh tahun, tapi sudah kau jamin, engkau jamin dia sudah terbebas dari sisa neraka. Ya Allah, terima kasih. Kau sampaikan lagi pada bulan ini, bulan di mana pintu-pintu surga kau buka lebar-lebar. Kau berikan kesempatan kepada hamba untuk memasuki surga. Bulan di mana pintu-pintu neraka kau tutup, ya Allah. Inilah yang selalu hamba dapat dapatkan di setiap bulan Ramadan. Wahina azab an-nar. Wakina ada mana? Wakina ada apa? Orang macam yang jalan, orang sudah terbalik. Allahumma hawwilalim yang bisa tahu itu, wanajah dan mana? Walafwa yang jalan bisa jamaah itu. Ini yang harus kita kumpul di bulan suci.